السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وروى أبو داود أيضا إلى هنا صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن زياد ابن حدير زيد قال رحمه الله عن زياد ابن حدير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي. Disebutkan oleh Ziyad ibn Khudair Al-Asadi Thiqatun Abid, berkata kepadaku Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, apakah kau tahu apa yang akan membinasakan Islam, apa yang akan merusak Islam? Qultula, tidak, aku tidak tahu. Qal, beliau berkata, yahdimuhu, yang akan menghancurkannya adalah zallatul alim, ketergelinciran para ulama, wajidalul munafiq, perdebatan seorang munafik dalam kitab atau terhadap Alkitab Al-Quran. Wa hukmu al-a'immatil mudallin, dan hukum para imam-imam penyesat umat. Rawahu Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan, dikeluarkan pula oleh Ibn Mubarak dalam Az-Zuhud. Dan juga oleh Al-Firyabi dalam Sifatun Nifaq. Juga Abu Nu'aim dalam Al-Hilya. Dan Ibn Abdul Barr di dalam Al-Jami'. Apa kaitannya asar ini dengan pembahasan bab? Apa yang sedang kita bahas? Jangan lupa, selalu bersambung dengan kajian yang sebelumnya dan sebelumnya. Yang sedang kita bahas adalah A'immatul Mudhillin. Dan disebutkan kemarin atau kemarinnya malah bahwa lamiatul mudhillin ada tiga jenis. Siapa saja? Jenis pertama, man ya'rif yarfa' yadah. Siapa yang tahu angkat tangannya? Kalau enggak ada yang tahu, ya laitani kuntu turaba. Percuma saya bicara berarti. Panjang, lebar, tinggi, rendah, semangat, berdiri di papan tulis, menulis tiga golongan. Para immah al-mudilli, para penyesat-penyesat umat. Yang satu memang imam bimakna al-kalimah, betul-betul pemimpin. Yang kedua, alim. Tapi ulama ussu. Yang ketiga, abid. Bukan begitu. A'immah tidak mesti maknanya penguasa. Kadang imam bermakna penguasa. Bisa penguasa menyesatkan seperti Firaun dan Namrud. Alim, kalau dia ulama ussu, itu juga menyesatkan, sangat berbahaya. Mengapa? Karena diulamakan. Karena diulamakan banyak pengikutnya. Yang ketiga, abid, ahli ibadah, orang yang terkenal soleh, mukmin, taqi, abid, ternyata menyesatkan. Akan menyesatkan banyak orang. Aksya atau akhaf alaikum al-a'immatil mudillin. Yang aku paling takutkan adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Maka saya terjemahkan tokoh, karena tidak mesti bermakna imam bermakna pemimpin. Bisa imam bermakna pemimpin agama. Bisa imam bermakna ahli ibadah yang terkenal, soleh, mukmin dan sebagainya. Kalau mereka ini sesat, maka akan menyesatkan banyak orang. Penguasa sesat akan menyesatkan sekian juta rakyatnya. Kalau tokoh dai sejuta umat sesat, maka akan menyesatkan sejuta umat. Kan begitu. Ahli ibadah, kalau dia sesat, maka pengagum-pengagumnya yang sekian juta juga ikut sesat bersamanya. Sehingga barakallahu fikum, asar ini sangat berkait. Asar ini sangat berkait dengan pembahasan. Apa yang akan menghancurkan Islam? Zallatul alim. Kalau kamu tergelincir, gak ada yang ikuti. Anu, si fulan tak gelincir kemarin. Ngomongnya ngaco. Siapa yang ikuti? Anak gak naik kelas juga kemarin. Memang begini, begini, begini. Gak ada yang ikuti. Tapi kalau sudah ditokohkan sebagai alim ulama, kemudian mengucapkan kalimat yang menyesatkan, hancur umat. Hancur umat. Mayahdibul Islam, kata Umar bin Khattab kepada Ziyad ibn Hudair al-Asadi, aku tidak tahu. Qala yahdimuhu zallatul alim, yang akan meruntuhkannya adalah kesalahan ulama. Kalau kesalahan rakyat jelata, orang-orang juhala, orang-orang yang enggak ngerti, enggak diikuti. Tetapi kalau zallatul alim, kesalahan ulama akan diikuti jutaan orang. Itu mengerikan. Itu mengerikan, akan hancur Islam. Yang kedua, jidalul munafiq bil kitab. Yang kedua, jidalul munafiq fil kitab. Atau munafiq, orang yang berpura-pura Islam. Tetapi ternyata dia anti-Islam. Seperti semangka. Tahu semangka? Luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya hijau kelihatan Islam, ternyata dalamnya merah komunis, ateis, anti Tuhan. Apa jadinya kira-kira kalau dia berdebat? Dia ngerti ayat-ayat, dia ngerti Quran. Bahaya kalau dia kemudian memperdebatkannya. Yang ketiga, hukmul a'immatul mudallin. Yang ketiga adalah hukumnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang nomor satu. Hukumnya pemimpin yang menyesatkan. Mulai hari ini, tidak boleh ada kajian di masjid-masjid. Mau ngaji di rumah masing-masing. Besok lagi, azan. Tidak boleh pakai suara pembesar, pengeras suara. Besok lagi, tidak boleh sholat di waktu kerja. Jadi, duhur dan asar tidak boleh sholat. Besok lagi, enggak boleh. Terus. Hukum-hukum yang ingin mengkebiri agama Islam. Ini al-a'immah al-mudhillin. Barakallahu fiikum. Dan inilah penyebab hancurnya Islam. Ata'rifu ma yahdimul Islam? Qultula. Qala yahdimuhu. Yang akan meruntuhkannya adalah zallatul alim. Kesalahan seorang yang diulamakan. Bahaya. Apalagi kalau kerjasama. Tokoh yang diulamakannya dengan a'immatul mudhillinnya. Iya betul. Sesungguhnya memang tidak boleh sholat di kana kerja. Loh kok ulamanya kok sama? Sebab diperdebatkan lagi dan sang munafik ikut berdebat, berjidal. Hancurlah agama. Wa qala Yazid ibn Umairah. Kana Mu'adz ibn Jabal la yajlisu majlisan lidzikri illa qal. Berkata Yazid ibn Umairah, Al-Himsi Az-Zubaydi, seorang yang thiqatun min ats-tsaniyah, dari generasi kedua, yang tinggal di Kufah, rahimahullah. Kana Mu'adz ibn Jabal la yajlis majlisan lidzikri illa qal. Bahwa Mu'adz ibn Jabal tidak bermajlis di satu majlis kecuali dia berkata, Allahu hakamun qistun. Halakal murtabun. Setiap majlis dia mengingatkan, Allah lah hakam yang menghukumi, yang adil. Qistun maknanya adil. Halakal murtadun. Halakal murtabun. Akan binasa orang-orang yang ragu. Allah lah penghukum yang paling adil. Akan binasa orang-orang yang ragu. Murtabun. Dari kata rai. Sedangkan taknya ziyadah. Dari wazan ifta'ala. Menjadi irtaba. Barakallahu fiikum. Wahdaru zaighatal hakimi. Fa'inna syaitan qad yakulul dalalah. Ala lisanil hakimi. Qad yakulul munafik kalimatal haqqi. Kata Mu'adz bin Jabal. Setelah mukaddimahnya bahwa hakamun adlun. Hakamun qistun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan binasa orang yang ragu. Kemudian beliau menasehatkan, ihdharu. Apa ini? Tahdzir. Hati-hatilah. Ihdharu zaighatal hakimi. Hati-hatilah ketergelinciran orang yang hakim. Zaighah sama dengan zallah. Asar Umar tadi menyebutkan zallatul alim. Sekarang asar dari sahabat Mu'adz bin Jabal zaighatul alimatul zaighatul hakimi. Zaighah penyimpangan seorang yang hakim. Qad yaqulul munafiq kalimatul haqqi, dan orang munafik pun kadang berkata dengan ucapan yang hak. Orang munafik kadang berkata dengan kebenaran. Akhirnya berkatalah Yazid ibn Umairah, qultu li Mu'adz, aku katakan pada Mu'adz, wa ma yudrini rahimakallah anna al-hakim qad yaqulu kalimat ad-dalal wal munafiq qad yaqulu kalimat al-haq. Bagaimana aku bisa tahu, semoga Allah merahmatimu, bagaimana aku bisa tahu, semoga Allah merahmatimu, kalau ternyata hakim itu berbicara menyimpang, dari mana aku tahu? Kalau ternyata munafik itu kali itu bicara benar, bagaimana aku tahu? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang kemarin kita bahas, akhafu alaikum al-a'immat al-mudillin, aku khawatir atas kalian tokoh-tokoh penyesat umat. Biasa ditokohkan penguasa, biasa ditokohkan orang yang berilmu, biasa ditokohkan abid yang sejenis mereka. Siapa lagi? Hakim. Orang yang kalau bicara bijak, masya Allah, biasanya ahli ibadah. Tanya saja sama dia, kalau bicara bijak, masya Allah, hakim. Siapa lagi yang biasa ditokohkan? Barakallahu fiikum. Tetapi orang yang hakim, abid, alim, bisa salah enggak? Bisa salah enggak? Bisa. Maka yahdharu zaighatal hakimi, hati-hatilah dari ketergelinciran orang yang hakim, tergelinciran alim, ketergelinciran abid. Kata orang yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, wa ma yudrini, dari mana aku bisa tahu kalau hakim itu tergelincir, kata-katanya enggak benar. Dan munafik yang tidak ditokohkan, orang tawah munafik jadi dengar ucapannya, tiba-tiba berkata hak. Ah munafik tolak saja. Loh sebentar, kali ini dia bicara hak. Maka orang tadi bertanya, kaifa adri, bagaimana aku tahu kalau ucapannya hak? Dan bagaimana aku tahu kalau ternyata alim ini tergelincir? Dari mana aku tahu orang hakim ini ternyata bicara zaighah, penyimpangan, atau ahli ibadah tadi ternyata ucapannya batil? Bagaimana kami bisa tahu? Dijawab. Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala li, dia berkata kepadaku, kata Yazid bin Umairah. Siapa dianya? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala li, berkata kepadaku, ijtanib min kalamil hakimil mustabihat, hindarilah ucapan seorang yang hakim yang tersamar tidak jelas. Allati yuqal, yang dikatakan padanya, apa ini? Kok bisa bilang seperti itu? Kok bisa bilang seperti ini? Apa ini? Mahadihi. La yutniyannaka anhu fa'innahu la'allahu yuraji'il haq. Tetapi jangan tinggalkan dia, karena dia aslinya hakim, dia aslinya alim, berilmu, tapi tergelincir. Maka hindari pendapat yang tidak jelas tadi, hindari pendapat yang orang-orang bertanya-tanya, kok bisa begitu ya? Kok aneh ya? Kok begini? Hindari. Wala yusniyannaka anhu, dan engkau jangan tinggalkan dia. Mengapa? Aslinya dia hakim, aslinya dia alim, sehingga qad yuraji', mudah-mudahan dia akan merujuk kembali dan mencabut kembali ucapan itu. Wa talaqqal haqq idza sami'athu, dan dia akan menerima kebenaran kalau dia mendengarnya. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena sesungguhnya dalam kebenaran ada cahaya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Abu Dawud di dalam sunannya. Berarti barakallahu fikum, supaya tidak terbawa ketergelinciran alim di dalam asar Umar, dan tidak terbawa oleh zaygotal hakimi, penyimpangan orang yang hakim, maka jangan taklid. Jangan taklid. Harus tanya, harus menyelidik apa dalilnya, apa hujahnya, apa dasarnya, apa buktinya. Jangan hanya membebek pada siapapun. Jangankan disebutkan di sini zaygatul alim atau zaygatul hakim atau zallatul alim. Bahkan di atasnya ulama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahkan di atasnya seluruh sahabat yaitu Abu Bakar wa Umar. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Akhsha an tanazzala 'alaykum hijarah minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa qala Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, tapi kalian bantah dengan kalimat tapi Abu Bakar, tapi Umar. Abu Bakar berkata, Umar berkata, aqulu qala Rasulullah. Ini lafaz yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan yang terbawa bersama beliau-beliau. Adapun dalam riwayat yang lebih sahih, arakum sayuhlakun, aku lihat kalian akan binasa, kata Ibn Abbas. Arakum sayuhlakun. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Artinya apa? Kalau Abu Bakar dan Umar menyelisih sunnah, kalau, maka sunnah itu lebih kuat. Tentang apa ini kisahnya? Enggak mengapa kita keluar sedikit dari kitab. Tentang masalah haji. Tentang masalah haji. Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam Mushkilil Athar oleh Imam At-Tahawi, datang kepada Ibn Abbas dan mengatakan kepadanya, anta adlaltan nas, engkau telah menyesatkan manusia. Ibn Abbas dituduh menyesatkan manusia. Kata Ibn Abbas, madak, apa itu yang aku menyesatkan manusia? Engkau fatwakan, aftaita, engkau berfatwa bahwa orang haji yang sudah tawaf dan sa'i sudah tahallul. Padahal Abu Bakar wa Umar ketika masuk ihram haji, dia tidak tahallul sampai penyembelihan yaumad dzabah, sampai hari penyembelihan tanggal 10. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tahallul tadi ketika tawaf dan sa'i bukan dari dirinya. Mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian umrah. Dan itu sudah dibahas di bab haji dalam kitab Nuzulul Ahkam. Sahih? Disebutkan hadisnya, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Berarti ketika tawaf sa'i, tahallul sebagai umrah. Nanti tanggal 8 hari tarwiyah ihram lagi untuk haji, dan itu namanya haji tamattu'. Dan Rasulullah menyebutkan alasannya, laula anni suqtul hadya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Kalau saja aku tidak membawa sembelihan ini, aku pun akan bertahalul. Tapi karena aku sudah membawa dari luar sembelihan, maka aku akan lanjutkan ihramku sampai dhabah. Ikhwan Ibn Na'azum, di zaman Umar bin Khattab, beliau sebagai kebijakan penguasa berkata, yang datang untuk umrah, umrah saja. Yang datang untuk haji, haji saja. Tidak boleh dua-duanya. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Karena waktu itu dia menginginkan keramaian di Mekah. Supaya mereka harus datang dua kali. Untuk umrah dan untuk haji. Sehingga ramai terus. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu setelah lewat masa Abu Bakar wa Umar. Tak lewat. Karena itu pemerintah. Kebijakan beliau seperti itu. Kata Ibn Abbas, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ij'alu tawafakum umrah, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Berarti yang sudah tawaf, yang sudah sa'i, tahalul sebagai umrah. Ternyata datang Allah menyatakan, anta adlaltan nas, engkau menyesatkan manusia. Wa madza, apa itu? Engkau mengatakan pada manusia, kalau sudah tawaf dan sa'i, maka tahalul. Kata beliau, aqulu qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian berkata tapi Abu Bakar, tapi Umar. Araakum sayahlakun. Aku melihat kalian akan binasa. Aku katakan ucapan Rasulullah, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Jadi untuk selamat dari zaighatul hakimi, untuk selamat dari zallatul alim, alim adalah jangan taklid pada siapapun. Jangan hanya taklid buta. Ikuti dengan ittiba'. Ikuti dengan hujjah. Jangan taklid buta, tapi ikuti dengan melek matanya. Mendengar hujjahnya dan alasannya. Ta'lili wa dalil. Qauluhu, selesai pembahasan tentang a'immah al-mudallin. Demikian barakallahu fikum. Ketergelinciran saja sangat berbahaya. Kalau ketergelinciran sengaja apa enggak sengaja? Hah? Tidak sengaja. Tapi ternyata Umar berkata ketergelinciran ulama akan membinasakan. Limana? Dari sisi mana? Karena didengar, diikuti oleh banyak orang. Kalau dia sampai ada penyimpangan, akan diikuti oleh banyak orang. Dan itu berbahaya. Akhsha. Aku khawatir, kata Nabi. Sehingga barakallahu fikum. Apalagi yang ternyata a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat, alias ulama ussu yang menjual agama, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan dalil, memutarbalikkan ayat dan hadis, ahlul ahwa, ahlul dalal, maka ini bahaya. Maka Nabi berkata, akhaf ala ummati al-a'immatul mudhillin. Aku khawatirkan dan paling aku khawatirkan atas umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kita kembali kepada hadis. Qala wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan kalau pedang sudah menimpa mereka dari sesama mereka, tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Berita dari Nabi SAW. Dan beliau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika waqa'. Dan memang seperti itulah yang terjadi. Kapan pedang pertama kaum muslimin menimpa kaum muslimin? Kapan? Hah? Pedang pertama kaum muslimin menimpa kaum muslimin? Siffin? Mungkin sebelum Siffin. Enggak ada sebelum Siffin. Nah, pembunuhan Utsman itu sebelum Siffin. Pertama pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin adalah pembunuhan Utsman. Yang memberontaknya muslimin, yang demonstrasinya muslimin, yang mengepung rumahnya muslimin, yang membelanya juga muslimin, yang menyerangnya juga muslimin. Waqa'as sayf. Terjadilah pertumpahan darah pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin. Sejak itu tidak berhenti. Berlanjut dengan fitnah Jamal. Berlanjut dengan fitnah Siffin. Berlanjut dengan fitnah Khawarij. Berlanjut dengan fitnah pemberontakan Khawarij setelahnya. Berlanjut dengan fitnah. Sampai hari ini masih terjadi fitnah di sekian negara Islam. Di sekian negeri-negeri kaum muslimin. Di mana di antaranya? Hadis wala haraj. Silakan sebutkan, tidak ada keberatan. Irak hancur lebur. Muslimin melawan muslimin. Dan sekarang masih berlangsung di Yaman. Bukan menjadi dua golongan. Menjadi tiga atau empat golongan. Houthi yang notabene adalah Syiah. Kelompok sendiri. Kemudian pemerintah yang sah. Juga kelompok tersendiri. Kemudian Ikhwanul Muslimin, kelompok sendiri. Dan Khawarij, kelompok sendiri bersama mereka. Dan ditambah lagi dengan yang mengaku ahli sunnah. Yang membentuk negara di dalam negara. Yaitu Hani bin Breik. Dan satu lagi presidennya, dia wakilnya. Syekh Rabi menegurnya dan marah kepadanya. Utruk Hani. Utruk intiqali. Tinggalkan Hani. Tinggalkan al-intiqali. Intiqali itu negara dalam negaranya itu tadi. Hancur. Dari dulu gak pernah berhenti terus. Cuma pindah-pindah saja. Pertama dia di sini, pindah di sana, pindah di sini, pindah di sana. Idza waqa'a as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Tidak akan terangkat lagi pedang kaum muslimin yang mengenai kaum muslimin sampai hari kiamat. Wa kadzalika waqa'. Demikianlah yang terjadi. Fa inna as-sayf lamma waqa'a bi qatli Utsman. Karena pedang ketika terjadi pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu lam yurfa, tidak terangkat lagi. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah, dan akan terus seperti itu sampai hari kiamat. Walakin qad yaktur taratan wa yaqillu ukhra. Hanya saja kadang banyak, kadang sedikit. Kadang di sana, kadang di sini. Wa yakunu fi jihah, kadang di sini. Wa yartafi' an ukhra, kadang-kadang di tempat lain. Selesai. Ternyata di tempat lain terjadi. Sebelum Aljazair, sebelum Irak dengan dasisnya, di mana terjadi? Aljazair. Dengan pemberontaknya yang mengatasnamakan FIS. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu pembenaran dari berita Nabi, bukti dari berita Nabi bahwa pedang kaum muslimin ketika mengenai kaum muslimin lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wala taqumus saah hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Kelanjutan hadisnya, dan tidak akan datang hari kiamat hingga umatku bergabung bersama musyrikin. Hayyun. Al-hayy adalah wahidul ahya. Dia mufrad dari al-ahya. Apa itu al-ahya? Hiya al-qabail. Qabilah-qabilah. Suku-suku. Golongan-golongan yang biasa diikat dengan nasab. Suku Bani Fulan, suku Bani Fulan, itu kabilah atau hay. Wa fi riwayat Abi Daud, dan dalam riwayat Abi Daud, hatta yalhaqu qabailu, hingga kabilah-kabilah dari umatku. Wal hadis bil hadis ifassar. Dan hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Lafaz dengan lafaz yang lain ketika sama-sama sahih juga saling menjelaskan. Di sana disebutkan hatta ta'budu atau hatta yalhaqa hayyun. Tetapi dalam riwayat lain hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wal ma'na annahum yakununa ma'ahum wa yartaddun. Maknanya bergabung bersama musyrikin, yakni menjadi musyrikin alias murtad. Yartaddun murtad. Biragbatihim an ahlil Islam, dengan ketidaksukaan mereka kepada golongan Islam. Waluhuqihim bi ahli syirik, dan bergabungnya mereka dengan ahli syirik. Baik, di samping hayyun, di samping qabailu, ternyata ada pula lafaz fi'amu. Sama saja. Maknanya fi'am juga qabail. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awtan. Dan hingga beberapa golongan dari umatku kembali menyembah berhala. Fi'amun min ummati ta'budu. Dengan ta' karena mu'annas. Imam mu'annasnya karena jamak fi'am. Wa imam mu'annasnya karena dia adalah qabilah. Qabilah-qabilah dari umatku menyembah berhala kembali. Wal fi'am mahmuzun bil hamzah. Mahmuz, ini berhamzah. Maknanya al-jama'at al-kithirah. Kelompok-kelompok yang banyak. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Abu Sa'adat juga dipanggil atau disebut dengan Ibnul Athir. Wa fi riwayat Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud, wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil awtan, hingga qabilah-qabilah dari umatku menyembah berhala. Berarti akan ada kelompok-kelompok dari umat Islam yang kembali menyembah berhala. Dan itu syahid dari judul bab. Apa judul babnya? Sudah sekian halaman. Apa judul babnya? Maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Apa yang datang dari riwayat-riwayat bahwa sebagian umat ini, umat Islam, akan kembali menyembah berhala. Ternyata di sini syahidnya. Hadza huwa syahidut tarjamah. Inilah syahid dari pembahasan. Fa fihi, maka di dalamnya ada radd ala man qala bi khilafihi min ubadil qubur. Di dalamnya ada bantahan terhadap orang-orang yang berkata berbeda dengan ini. Enggak mungkin umat Islam menyembah berhala. Kata siapa enggak mungkin? Ini hadisnya. Dibantah dengan hadis ini. Saya kan cuma begini, cuma begitu di kuburan. Enggak mungkinlah kami menyembah batu, menyembah batu nisan di bawah kuburan. Enggak mungkinlah. Umat Islam masa akan menyembah berhala? Kayak jahiliyah aja. Jahiliyah itu kan masa kebodohan. Sekarang sudah masa orang pinter. Enggak ada lagi yang menyembah berhala. Sekarang masa orang pinter. Yang menyembah berhala masih banyak Hindu dan Buddha. Yang menyembah keris masih banyak padahal mengaku muslimin. Yang menyembah cincin-cincin, batu keramat, tongkat keramat, pohon keramat, sangat banyak. Apalagi hadisnya berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian dari umatku, kabilah-kabilah dari umatku,